Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia menegaskan tetap menolak apabila PLN mencabut pemberlakuan capping atau pembatasan kenaikan tarif dasar listrik maksimal 18%. Pasalnya, pencabutan itu dinilai merupakan langkah sepihak dari PLN sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan pelaku usaha, DPR, pemerintah, termasuk PLN pada tahun 2010. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana sebenarnya sikap dari Apindo mengenai hal ini? Ya, kita pasti kaget ya, karena apapun ini kan baru kita setujui capping ini 7 bulan yang lalu. Itu bulan Juli sebenarnya. Ini pada saat dulu kita bicarakan itu juga tidak ada kenaikan lagi 2011. Itu kita bicarakan juga pada saat kita ketemu parlemen. Sekarang ini tiba-tiba dia naikkan. Dan ini kan tidak bisa dia naikkan tanpa persetujuan menterinya dan maupun parlemen. Ternyata sekarang menterinya pun tidak tahu kan dia naikkan. Jadi inilah yang sebabnya kita itu betul-betul menolak. Dan asosiasi-asosiasi lain juga menolak kenaikan itu. Ya, dulu janjinya bicara sama kita. Dan juga sekarang kan situasinya, sekarang kita makin sulit industri-industri ini ya. Karena kita menghadapi bahan bakunya pada banyak naik, terutama tekstil ya. Itu kan dia punya kapas itu sudah naik 100%. Sudah tuh UMP-nya sudah naik lagi kira-kira 10-15%. Sekarang dia mesti naik lagi listrik. Besok naik lagi daripada barang-barang yang namanya besok juga mestinya minyak BBM mau dinaikkan juga ya. Jadi kita ini barang-barang import itu sudah masuk di Indonesia itu sudah begitu murahnya sehingga kita tidak mungkin bersaingan lagi. Dan kalau ini terjadi kan artinya kita ini sudah jadi importer-importer aja semuanya. Itu sebabnya kita nggak setuju gitu. Berarti kenaikan tarif ini bukan usulan pemerintah, Pak? Ini kalau PLN sendiri, tanpa ada persetujuan menteri pun dia naik kan. Karena dia merasa subsidinya nggak cukup. Ya, ini yang menurut saya kan nggak benar dalam koordinasi pemerintah kita. Ini juga nggak benar menurut saya kan. Kalau bisa satu badan itu bisa jalankan sendiri-sendiri aja keputusan, sedangkan undang-undang menyatakan kenaikan daripada listrik itu harus melalui DPR dan menterinya. Lalu, kedepannya apa yang akan dilakukan Apindo? Ya, kita yang kita lakukan tentu kita minta pemerintah. Kita jangan naikkan dulu lah. Kalau naikkan 2012, kita bicarakan lah sebelumnya apa dan bagaimana kita lakukan. Dan kalau bisa naik semua lah. Jangan industri itu harus mensubsidi daripada rumah tangga yang disubsidi besar-besaran sekarang ini. Rumah tangga itu ada 35 juta. Itu harus disubsidi kan ya pemerintah lah subsidi. Jangan industri harus subsidi mereka. Sedangkan kita ini sebenarnya sudah bayar dengan harga internasional semua ini. Jangan kita harus subsidi lagi sehingga membuat kita tidak bisa bersaingan gitu loh. Ya kalau ini ditunda lah sampai 2012 gitu loh. Kita bicara lagi. So, kalau enggak ya satu-satunya lama-lama kan kita mesti PKK kan orang. Kita jadi importer aja. Ngapain bikin industri di sini? Masalahnya cuma begitu kan. Kita kan harus cari jalan supaya ini jangan terjadi. Deindustrialisasi ini tidak terjadi di Indonesia dan kita mesti menjadi tua di negara kita sendiri. Kan maunya kita yang baik itu. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.